Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin. Walakuduana illa ala zalimin. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatal muhdah wa ni'matal musdah wa sirajul munir. Para pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita bertemu pada suasana yang berbahagia ini dalam rangka pengkajian ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dengarkan dapat kita patrikan di dalam jiwa kita, dapat kita jadikan sebagai sumber energi kita untuk melakukan aktivitas di dalam kehidupan, dan dapat menjadi cahaya agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh terang, dengan penuh cahaya yang terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 40 surat Al-Maidah juz kelima yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya, dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah satu penjelasan yang cukup tegas dari Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sebagai penutup dari keterangan-keterangan ayat terdahulu yang menceritakan tentang hukuman di dunia maupun sanksi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di akhirat, bahwa seluruh gambaran yang Allah berikan itu semua bersumber dari kekuasaan dan keagungan serta kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard? Tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, yang mampu yu'adzibu may yasha, mampu mengazab siapapun yang dikehendaki, wa yaghfiru liman yasha, dan mampu untuk memberikan ampunan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah memulai keterangan ayat ini dengan alam ta'lam. Ya. Rahasianya adalah bahwa pertanyaan di sini dalam bentuk istifham, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, bertujuan untuk menggerakkan pemikiran manusia untuk kembali memperhatikan dan menyadari betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjawabnya dengan penuh keyakinan bahwa memang Allah itu Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Jadi bukan istifham atau pertanyaan alam ta'alam di sini bertujuan untuk sekedar bertanya atau untuk meminta jawaban saja, akan tetapi tujuannya adalah untuk menggerakkan pemikiran manusia agar dapat memperhatikan alam semesta ini, agar dapat memperhatikan kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam jiwanya dan juga di yang ada di sekelilingnya, sehingga akhirnya dia akan memberikan satu jawaban benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang Maha Berkuasa. Bila jawaban ini sudah keluar dari ucapan seorang anak manusia, maka ini artinya dia sudah benar-benar meyakini bahwasanya apapun yang ada di alam semesta ini, kehidupan yang dijalaninya, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia tidak akan mau lagi untuk melakukan tindakan-tindakan negatif atau kejahatan, dan dia akan mencoba untuk menjadi cerdas di dalam kehidupan ini dengan menimbang sikap hidupnya dengan apa yang akan diperolehnya nanti pada hari akhirat. Iya. Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Allah menampakkan profil dirinya, identitasnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, dalam mengatur segala sesuatu, dalam menetapkan segala sesuatu, di dalam membuat syariat. Inilah yang harus diyakini oleh seorang muslim secara khusus, bahwa segala aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu adalah untuk kebaikan umat manusia. Allah sebagai pencipta alam semesta, oleh karena itu apapun yang ditetapkannya adalah untuk kebaikan manusia dan juga alam semesta ini. Oleh karena itu satu keyakinan yang harus ditanamkan oleh di dalam diri seorang muslim, bahwa dia benar-benar percaya bahwa Allah itu adalah sebaik-baik pembuat syariat, Allah adalah sebaik-baik yang memberikan ketetapan aturan di dalam kehidupannya, agar kehidupannya itu dapat sukses baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat nantinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini hanya sekedar prolog singkat dari saya. Bersama kita sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan juga Ustaz Ardiansyah yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam ayat ini Allah mulai dengan alam ta'lam, kan gitu, istifham gitu kan. Ya. Ini artinya juga Allah ingin mengingatkan kita terhadap apa yang sudah kita buat selama ini. Artinya Allah juga tidak bertanya dengan perkataan yang langsung yang bukan pertanyaan. Gitu, contohnya begini. Kamu sudah melakukan gitu kan. Kamu sudah meremehkan saya misalnya gitu. Lalu lantas kalau ada orang yang menjawab, saya telah berbuat baik kepadamu. Ini pertanyaan seperti ini kalau seandainya dijawab dengan bukankah saya telah berbuat baik kepadamu, maka orang akan dapat mengorek suatu pernyataan dan pengakuan darinya, karena jawabannya itu berbentuk dari istifham. Jadi dia dapat mengoreksi kembali dari apa yang dikatakannya itu, dari apa yang diperbuatnya itu. Karena di sini adalah Allah ingin mengingatkan kita kembali. Artinya dengan kata lain, Allah itu juga rahmat Allah yang Allah dahulukan dengan pertanyaan seperti ini untuk mengingatkan manusia-manusia yang telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun sudah jauh dari aturan ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengingatkan seperti itu? Karena di samping itu juga Allah juga memberikan bentuk kuasanya. Allah mengatakan sesungguhnya akulah milik yang memiliki langit dan bumi itu adalah aku, kata Allah. Dan aku berhak siapa saja yang aku kehendaki untuk aku siksa, begitu juga ampunanku aku tujukan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi di sini betul-betul yang Allah tekankan di sini adalah kekuasaan Allah itu, dan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat sebetulnya hal ini jangan sampai kita tidak melakukan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pertemuan sebelum ini itu tentang masalah pencurian dan hukum potong tangan. Artinya apa? Allah berikan ini adalah bukan saja sebagai sanksi di dunia, tapi juga ini adalah satu langkah untuk Allah berikan pengampunan nanti di akhirat kelak nanti. Begitu. Jadi apapun yang sudah digariskan oleh Allah sebetulnya mestinya kita lakukan, kan begitu. Karena selama ini kan yang diseminarkan, yang diapakan misalnya di itu hanya anggaran, hanya apa, kan begitu. Ini tak pernah diseminarkan tentang masalah hukum Allah ini. Cobalah salah satu gitu, kira-kira ini diterapkan di Indonesia. Ah, ini insya Allah, kan begitu. Artinya syariah sebagai solusi kehidupan, kan begitu. Syariah. Ya, kalau saya melihat bahwa demikianlah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu ayat pertama yang muncul juga dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bagaimanapun durhakanya manusia itu kepada Allah, Allah tetap membuka pintu kasihnya, pintu pengampunannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Jadi bagi orang yang telah melakukan dosa-dosa pada masa yang lampau, kemudian ada niat untuk memperbaiki diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 kebaikan yang jangan ditunda-tunda. Di antaranya adalah bertobat. Apabila sudah datang kebaikan itu, ada pencerahan di dalam diri untuk bertobat, maka segeralah bertobat, jangan ditunda-tunda. Ya, kemudian begitu juga bersilaturahim dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Ini di satu sisi memang betul sebagai ancaman, yu'adzibu man yasha. Kenapa Allah dahulukan yu'adzibu man yasha di sini? Karena ini berkaitan tentang sanksi hukum. Dan kemudian Allah katakan juga wa yaghfiru liman yasha. Allah juga memberikan pengampunan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Seperti kisah yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan dosa seorang pemuda yang sudah membunuh sampai 100 orang. Jadi pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Dia buka siang dan malam. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf misalnya dalam surah Yusuf, saudara-saudara yang telah berupaya untuk membunuh dan menghabisi Yusuf ketika itu Yusuf masih sangat kecil, dan kemudian begitu juga mereka berbohong kepada orang tua mereka yaitu Nabi Ya'qub. Ya, ini semuanya adalah kisah-kisah yang nyata yang kita baca di dalam Al-Qur'an, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang telah melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi Yusuf, dan begitu juga kebohongan yang begitu besar kepada ayah mereka sampai ayah mereka Nabi Ya'qub menangis terus-menerus bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun menangisi anaknya yang hilang yaitu Nabi Yusuf, sampai di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mata Nabi Yusuf itu berwarna putih, hilang hitamnya Nabi Ya'qub, ya hilang warna hitamnya karena apa? Karena terus-terusan menangis. Begitu. Iya, dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ardi tadi, ada satu hal penting yang bisa saya tangkap, bahwa rahmat Allah yang luas itu sebenarnya memberikan indikasi bahwa di dalam kehidupan manusia ini, manusia tidak boleh pernah merasa putus asa atau merasa pesimis. Ya, tapi sikap yang harus ditonjolkan adalah dia harus optimis, bersemangat dan energik di dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat mungkin dia pernah melakukan tindakan kejahatan atau katakanlah pengalaman masa lampaunya adalah pengalaman buruk, itu bukan membuat dirinya menjadi semakin lemah, tapi malah dia harus menyadari bahwasanya rahmat Allah itu adalah sangat luas dan Allah tetap memberikan ampunan kepadanya selama dia mau menyadari akan kesalahannya. Nah, inilah yang harus ditanamkan di dalam jiwa seorang muslim saat ini. Keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Maha Kasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Berkuasa, ini adalah satu hal yang patut untuk ditanamkan sedini mungkin kepada para generasi muda kita. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari berbagai permasalahan sekarang yang timbul, berbagai macam persoalan kejiwaan dengan maraknya penyembuhan melalui psikologi, ya, penyembuhan dengan maraknya praktek-praktek psikologi, ya, dokter-dokter kejiwaan itu. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya jiwa manusia saat sekarang itu betul-betul labil dan berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang manusia itu tidak punya pegangan. Tapi pada saat seorang muslim sejak masih dini sudah ditanamkan bahwasanya Allah itu adalah Maha Pekasih dan Maha Penyayang, ini akan membentuk jiwanya menjadi seorang yang kasih, menjadi seorang yang sayang, dan dia betul-betul mengetahui bahwasanya hidup ini adalah hidup yang sangat luas, hidup di mana seseorang tidak boleh menyia-nyiakannya hanya dengan rasa pesimis yang ada di dalam jiwanya. Oleh karena itu saya kira sudah sangat tepat kalau misalnya berbagai problem sekarang ini harus kita hadapi dengan penanaman akidah secara lebih dini kepada para generasi kita, dengan akidah yang betul, dengan menanamkan bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu Maha Berkuasa, sehingga akan membentuk generasi kita ke depan menjadi generasi-generasi yang tangguh. Ustaz Fajrul, kira-kira bagaimana cara, selain cara menanamkan akidah ini, apa yang harus kita lakukan kepada generasi kita sekarang? Sebetulnya untuk menanam akidah ini sangat mudah sekali. Iya. Cuma tidak ada sulit-sulitnya begitu. Yang paling utama yang kita ditekankan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu, kita selalu berbuat baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Iya. Paling itu saja diutamakan. Jadi dengan modal seperti ini, insya Allah jiwa kita itu akan terdidik begitu. Jangan diajarkan cari harta aja, ya. Jangan diajarkan cari duit harta aja. Dari kecil lah diajarkan cari berbuat duit. Berbuat baik, ya. Berbuat baik ini artinya untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena kalau kita seminar kan masalah kebaikan ini tak ada gunanya sebetulnya. Karena yang perlu di sini adalah amaliyah, prakteknya. Iya. Iya. Jadi dengan praktek inilah yang akan dengan praktek inilah akan mengantarkan kita nanti bagaimana sesungguhnya orang itu berbuat baik itu dengan upaya yang maksimal ataukah minimal. Contohnya seperti begini, San. Ada orang yang tidak mau bekerja gitu. Artinya dia itu punya duit begitu. Misalnya dalam sebuah masjid ada apa-apa mesti dikerahkan orang untuk apa? Membersihkan masjid dengan memberikan uang dari hasil kerja mereka itu. Sebetulnya yang kita inginkan di situ adalah kebaikan yaitu tidak hanya sekedar kita ucapkan tapi harus kita amalkan dalam perbuatan kita, kan begitu? Iya. Sehingga ini, kita ini akan merasakan itu. Saya kira ini Ustaz Fajrul, kenapa sekarang ini manusia itu begitu materialis? Karena inilah yang ditanamkan dalam jiwanya. Ketika ditanamkan berbuat baik, ya dengan ikhlas karena Allah, karena jiwanya tadi sudah dididik dengan jiwa pedagang, untung rugi saja yang dibahas, akhirnya ketika bekerja dia pun akan meminta imbalan. Iya. Tidak ada berbuat baik tanpa imbalan, begitulah bahasanya sekarang ini. Jadi gimana menurut Ustaz Ardiansa kalau seandainya ada orang bekerja seperti itu, dia tidak mau capek-capek, dia hanya mengeluarkan duitnya tinggal beres saja begitu? Iya, jadi kalau saya melihat memang pola hidup kita saat sekarang ini pun sangat membentuk, ya, membentuk kejiwaan kita sehingga membuat anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menjadi orang yang sangat materialistis dalam memandang kehidupan ini. Ya. Jadi ditanamkanlah bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan-kehidupan yang lain di akhirat. Gitu. Kita bisa buktikan bahwa ada kehidupan di dalam rahim. Ada di ternyata kehidupan bukan hanya kita yang di muka bumi ini, tetapi di dalam lautan juga ada kehidupan, begitu. Di dasar laut sana pun ada kehidupan, bahkan di dalam perut gunung berapi pun ada kehidupan, begitu. Jadi ini bukti bahwa bukanlah sesuatu yang mustahil, ada kehidupan di dalam alam barzakh, ada kehidupan di padang mahsyar nantinya. Ya, para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini cukup memberikan satu gambaran yang begitu luas tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Tapi ada satu hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada generasi kita, bahwa sebenarnya kita harus benar-benar meyakini dengan keyakinan yang kokoh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta diri kita, Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang, dan Allah maha berkuasa. Kalau memang benar-benar ini kita pahami, maka kita akan dapat membentuk diri kita dan juga generasi mendatang kita menjadi generasi yang punya pandangan yang cukup luas di dalam kehidupan ini, dan pandangan yang melihat jauh ke depan, bukan hanya melihat apa yang ada sekarang ini, dan berusaha untuk mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah menjadi tujuan dan misi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini, dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.